Terima kasih atensinya. Thank you, matur sepanduun. Sing puting gayeng gumyak bareng Naza Putra. Ranya nyi. Terus. Oh ya, rokoknya bos. Oke, okay, oke. Okay. Joget aja ya. Joget ya. Hey. Asik. Rindu belai kasih darimu, semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat cinta lagi seperti dahulu. Terima kasih Raja saya. Thank you. kembali. Yeah.